إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين يا جماعة رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita akan lima perkara yang merupakan nikmat dalam kehidupan seseorang, dan secara khusus nikmat tersebut beliau ingatkan bahwasanya ada lima berikutnya yang akan menghancurkan lima nikmat sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hari, "Ibtanim khamsan qabla khamsin." Hendaklah kalian mempersiapkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang menghancurkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama, syababaka qabla haramik. Hendaklah engkau memperhatikan, menjaga baik-baik waktu kepemudaan kalian sebelum datangnya masa tua dan pikun kalian. Yang kedua, wasihatak qabla saqamik. Hendaklah kalian memperhatikan dan memanfaatkan nikmat kesehatan sebelum kalian ditimpa berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrik. Hendaklah engkau memanfaatkan kekayaan yang Allah berikan kepada kalian sebelum kalian ditimpa kemiskinan dan kefakiran. Wa faragak qabla syughli. Hendaklah kalian memanfaatkan masa sempat dan luangnya kalian sebelum kalian diuji dengan masa sempit dan masa sibuk kalian. Wa hayataka qabla mautik. Dan hendaklah kalian memperbaiki, memanfaatkan dengan baik masa hidup kalian sebelum datangnya masa kematian yang menjemput ajal kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali melihat diri kita masing-masing, begitu lalainya dan begitu kurangnya perhatian kita terhadap berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Ni'matan magbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang manusia sering dan selalu terlalaikan dari nikmat tersebut untuk mensyukurinya. As-sihhatu wal farag, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita akan nikmat masa muda. Yang nikmat masa muda ini jamaah sekalian, nikmat yang dikenal sebagai sesuatu yang paling bersejarah dalam kehidupan seseorang. Masa muda adalah masa semangat. Masa muda adalah puncak berfungsinya segala organ dan otak. Masa muda adalah masa seorang penuh dengan berbagai kelapangan waktu untuk beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, tidak sedikit dari kalangan pemuda justru di masa mudanya lah mereka semakin banyak dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang mereka miliki bukan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kepemudaan tersebut dihabiskan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunia dan untuk akhiratnya. Yang kedua jamaah sekalian, kesehatan yang seluruhnya orang sangat menyadari betapa pentingnya nilai kesehatan tersebut. Yang seseorang terkadang baru menyadarinya tak kalah telah berada di pembaringan rumah sakit. Seseorang terkadang baru menyadari akan nikmat kesehatan tak kala berbagai jenis penyakit telah menyerang tubuhnya, menggerogoti tubuhnya, sehingga ingin beribadah melangkah ke masjid sudah menjadi sesuatu yang berat karena tertahan dengan sakitnya. Ingin melaksanakan puasa Ramadan telah tertahan dengan sakitnya. Ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tertahan dengan sakitnya. Maka sehat jamaah sekalian adalah nikmat yang jangan sampai seorang terlalaikan. Nikmat kesehatan itu akan dipertanggungjawabkan di pada hari kiamat nanti. Demikian pula tentang kekayaan jamaah sekalian. Banyak seorang mengidam-idamkan ingin melakukan kebaikan sedekah, ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah di saat mereka telah berada dalam posisi fakir dan tidak memiliki apa-apa. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sebuah titipan harta, maka manfaatkanlah jalan tersebut untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah, masjid Allah itu dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan sedekah dari harta kita. Tidak akan mungkin orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi dan orang-orang kufar yang akan membantu kita membangun masjid kita. Namun kitalah sebagai orang-orang Islam yang harus peduli terhadap masjid-masjid kaum muslimin. Sehingga jamaah sekalian, seorang terkadang selalu terhalangi untuk mengeluarkan sedekah hanya karena takut fakir dan takut miskin, takut berkurang hartanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma naqasat sadaqatu min mal." Jangan pernah berpikir bahwasanya harta akan berkurang dan hilang gara-gara bersedekah. Tidak akan mungkin ada sejarah demikian jamaah sekalian. Justru sejarah membuktikan orang-orang yang rajin bersedekahlah yang akan langgeng dan bertahan dan akan berkah hartanya. Demikian pula jamaah sekalian, kesempatan seorang terkadang melalaikan waktunya. Banyak dari kalangan kita menganggap remeh dari sebuah nikmat kesempatan jamaah sekalian. Padahal alangkah banyaknya dari saudara kita ingin melaksanakan dan hadir solat Jumat bersama dengan kita, namun mereka telah terhalangi dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Mereka terhalangi dengan kesibukan di saat safarnya. Mereka terhalangi dengan berbagai jenis pekerjaan yang mereka darurat tidak bisa meninggalkannya, sehingga mereka tidak bersama dengan kita dalam melaksanakan ibadah Jumat. Maka jamaah sekalian, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus manfaatkan dengan baik. Apatah lagi kita akan menjelang memasuki bulan Ramadan. Di sana ujian demi ujian akan dibenturkan kepada kita. Maka akan lima hal ini jamaah sekalian itu akan berfungsi maksimal jika seorang menjemput bulan Ramadan dengan penuh kesyukuran. Demikian pula jamaah sekalian, kehidupan sebelum datangnya kematian. Seorang terkadang terlalai dengan waktu yang mereka miliki dalam kehidupannya, nyawa yang masih berada dalam kandungan badannya. Mereka seakan-akan lalai bahwasanya seakan-akan nyawa akan terus setia bersamanya, padahal tidak jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Padahal sebenarnya andaikan ajal itu telah datang waktunya menjemput, dia tidak akan mungkin diundurkan dan tidak akan mungkin dimajukan. Dia tepat waktu, menit, detik, seketika itu juga. Jika telah takdir saatnya untuk wafat, maka Allah akan wafatkan dan tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Maka nikmat kehidupan jamaah sekalian, yang sering kita manja-manja kehidupan kita dengan sesuatu yang melalaikan, ternyata hal tersebut haruslah kita sadari, kita telah dihantui oleh kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله, ingatkah kita bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita seluruhnya, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah inda rabbih hatta yus'alu an khamsin. Sungguh tidak akan boleh bergerak langkah anak cucu Adam pada hari kiamat di sisi Rabbnya kecuali mereka harus mempertanggungjawabkan 5 perkara. Langkah kaki kita waktu di dunia jamaah sekalian, yang kita bisa melangkahkan seenak kita, namun tak kala tiba saatnya hari kiamat, dia harus tertahan, dia harus terrem, dan dia harus dihentikan secara paksa. Harus mempertanggungjawabkan 5 perkara, barulah bisa untuk melanjutkan kepada langkah berikutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, an umrihi fima afna. Kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan jamaah sekalian tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemana kita telah habiskan? Kemana kita telah sia-siakan? Dan kemana umur tersebut kita telah hancurkan? Kita tidak dibenarkan untuk melangkah pada hari kiamat kecuali harus mempertanggungjawabkan dari sisi umur kemana kita habiskan jamaah sekalian. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa an syababihi fima abla. Manusia akan ditanya dari nikmat masa muda yang telah diberikan kepada mereka, di mana mereka telah melalaikan di masa mudanya. Kemana umur masa mudanya mereka habiskan? Kita pun harus mempertanggungjawabkan jamaah sekalian. Ternyata umur yang kita miliki, yang kita habiskan detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ternyata hal tersebut akan menjadi penghalang langkah pada hari kiamat. Umur yang sering kita sepelekan jamaah sekalian, ternyata hal tersebut akan menjadi pertanyaan yang sangat besar pada hari kiamat. Dan kita harus siap untuk menjawabnya jamaah sekalian. Masa muda yang kita seluruhnya bangga dengan masa muda tersebut, hingga orang-orang yang sudah tua sekalipun bermimpi andaikan masa muda bisa kembali. Ternyata masa muda yang sering kita idam-idamkan. Masa muda yang sering kita damba-dambakan. Masa muda yang sering kita merasa bangga dengan masa tersebut. Ternyata kelak akan harus dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Yang ketiga, jamaah sekalian. Wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta, jamaah sekalian, yang kita miliki, yang kita cari setiap hari, yang terkadang kita korbankan waktu segalanya, kita korbankan keluarga kita, kita korbankan ibadah kita kepada Allah demi harta tersebut. Ternyata untuk harta inilah, jamaah sekalian, kita dibebani dengan dua pertanyaan khusus. Dari mana sumber harta tersebut dan kemana dibelanjakan? Itu harus dipertanggungjawabkan, jamaah sekalian. Maka harta yang kita telah banggakan waktu di dunia, yang kita pamerkan di dengan tetangga kita, yang kita perlihatkan tak kala berjumpa dengan keluarga kita, yang kita sebut-sebutkan tak kala bersama dengan kenalan kita, ternyata dialah yang akan menjadi ajang pertanyaan khusus pada hari kiamat. Dan tidak boleh melangkah kaki kita kecuali telah lulus-lulus menjawab dari mana sumber harta yang kita miliki. Namun tidak cukup sampai di sana, jamaah sekalian. Setelah Allah menanyai kita tentang sumber harta kita, kita akan kembali ditanya ke mana belanjanya. Karena begitu banyak orang-orang yang telah sukses mencari sumber harta yang halal, namun sangat sayang mereka telah haram dalam belanjanya. Begitu banyak kaum muslimin telah benar dalam posisi pencarian hartanya, namun sangat sayangkan mereka salah tempat tak kala membelanjakan hartanya. Maka pertanyaan tentang harta, jamaah sekalian, hendaklah kita mencoba menanyakan akan diri-diri kita sebelum pertanyaan pada hari kiamat. Hendaklah mengintrospeksi diri-diri kita dari sumber harta dan kemana infak sedekah harta kita sebelum kita akan ditanyai pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa madza amila fi ma alima. Amalan yang kita lakukan waktu di dunia, jamaah sekalian, ternyata seluruhnya harus ada barometer dari sisi ilmu. Amalan ibadah salat kita, puasa kita, dan seluruh amalan-amalan yang kita laksanakan ternyata harus dipertanyakan sejauh mana dasar ilmu dari amalan yang kita lakukan. Demikian pula sebaliknya, jamaah sekalian, dari keilmuan kita yang mengatakan bahwasanya sholat lima waktu adalah wajib, puasa Ramadan adalah wajib, maka akan ditanyakan mampukah membuktikan dalam bentuk amalan dari keyakinan ilmu kita akan wajibnya perkara tersebut. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin menganggap akan wajibnya Ramadan, namun mereka tidak puasa. Mereka menganggap wajibnya salat lima waktu, namun mereka melalaikannya. Mereka menganggap wajibnya zakat, namun mereka tidak memperhatikannya. Ternyata, jamaah sekalian, hari kiamat akan ada sebuah pertanyaan. Amalan yang kita lakukan seluruhnya akan dipertanggungjawabkan. Benarkah ada dasar ilmunya? Kalaupun telah benar ilmunya, kembali akan dipertanyakan, benarkah pengamalannya? Sehingga, jamaah sekalian, mumpun kehidupan masih bersama dengan kita, mumpun masa muda masih bersama dengan kita, mumpun nilai kebersamaan harta masih bersama dengan kita, mumpun kehidupan hayati masih bersama dengan kita, maka manfaatkanlah hidup dengan baik dan sebaik-baiknya. Harta adalah titipan sementara. Masa muda akan habis dan hilang sesuai dengan batas umur. Ajal akan menjemput kita. Namun seluruhnya ternyata, jamaah sekalian, bukan sekedar habis dengan habis begitu saja. Tetap kita akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a.